Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu tabaraka wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita bisa bermajlis kembali sebagaimana yang sudah dijadwalkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini membahas tentang tafsir Al-Muyassar. Akan tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, guru kita semuanya berhalangan untuk hadir di tengah-tengah kita. Maka insyaallah taala kita melanjutkan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu, pada risalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, risalah yang singkat, tidak terlalu panjang, yaitu Usulul Iman. Usul Al-Iman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bab yang sudah kita masuki pada kesempatan yang telah lalu, yaitu bab tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tiga hadis yang sudah kita lewati pada kesempatan yang telah lalu, kita diajak oleh beliau rahimahullahu taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti masuk kepada bab yang kedua tentunya. Nah, tentang bab yang dibawakan oleh beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada bab berikutnya. Pada bab ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengenal tiga dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang merupakan kabar dari beliau alaihi salatu wassalam, jalan untuk kita mengenal Rabb kita. Hadis yang pertama dulu kita pernah membacakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, kita kenal Allah bahwasannya Allah itu tidak menerima kesyirikan. Allah taala tidak menerima sekutu. Nah, tidak menerima sekutu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua kita juga sudah mengenal innallaha la yanam. Kita mengenal Rabb kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidur. Hadis riwayat Muslim yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidur. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita juga sudah mengenal bahwasanya Rabbul alamin, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Nah, dan tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, tangannya dua, keduanya kanan. Dan tidak ada yang mengetahui kaifiyah, bagaimananya, seperti apanya. Akan tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah taala memiliki tangan. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampaikan, kita mengetahui, mengimani sebagaimana Allah taala kabarkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, tidak melebihi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Taib. Kemudian kita masuk pada yang keempat pada kesempatan kali ini. Hadis yang keempat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang beliau bawakan dalam usulul iman ini, kita diajak oleh beliau rahimahullah mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu Allah, pengetahuan Allah taala. Seperti apa pengetahuan Allah taala? Beliau membawakan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, qala rahimahullahu taala wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syataini yantatihani faqala atadri fima tantatihani ya Abu Dzar qultu la qala lakinillahu yadri wa sayahkumu bainahuma. Rawahu Ahmad. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syataini yantatihani. Rasul alaihi salatu wasallam pernah melihat dua kambing, yantatihani, keduanya saling menanduk. Nah, keduanya saling menanduk. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, atadri fima yantatihani Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu sebab apa kambing dua ini atau kambing dua itu bisa saling tanduk menanduk? Qultu, maka kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, la, aku tidak tahu wahai Rasul. Qala, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, lakinillahu yadri wa sayahkumu bainahuma. Kamu tidak tahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang tahu dan benar-benar akan menghukumi di antara kedua kambing tersebut. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, dari hadis ini khanifillah rahimani wa rahimakumullah, ada aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala hal. Sebab, musabab, dan pelakunya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Nah, sebabnya, penyebabnya, tapi pelakunya Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam catatan kaki di sini diberi catatan kaki oleh Wizarah Asy-Syu'un wal Auqaf di Saudi Arabia. Nah, oleh Kementerian Wakaf. Nah, tentang perwakafan di sini ada catatan kaki dari ulama-ulama sana. Ada riwayat lain yang menyebutkan hampir sama juga riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, di sini ceritanya sedikit berbeda. Hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu sama. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan. Nah, kisahnya bahwasannya Abu Dzar bersama Rasul alaihi salatu wasallam pada waktu itu sedang duduk. Wasyatani taqtarinani fanatihat ihdahuma al-ukhra faajhadatha. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam duduk, tiba-tiba terlihat dua ekor kambing yang keduanya bertanduk, ya. Keduanya menanduk satu sama lainnya. Ya. Fa'ad hadot ha, maka salah satunya mengalahkan yang satunya. Qala, maka Abu Dzar mengatakan, fadhahika Rasulullah, melihat seperti itu, setelah tanduk-tandukan yang satu kabur, kalah, maka Rasul alaihi salatu wasalam tertawa. Ya, pada waktu itu. Faqilalahu, maka dikatakan kepada beliau, ma yadhakuka ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasul? Kok melihat kambing tengkar tanduk-tandukan kemudian yang satu kalah pergi, engkau tertawa? Nah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, qala ajibtulaha. Ya. Aku sangat takjub dengan kejadian tadi. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul alaihi wasallam, sungguh demi Allah, la yuqadanna laha yaumal qiyamah. Sungguh nanti dua kambing itu akan digiring, diadili di hari kiamat. Sungguh nanti di hari kiamat kedua kambing ini akan diadili. Nah. Wa fi isnadihi Laits, di sanadnya ada Laits bin Abi Sulaim. Nah, wa huwa dhaif. Orang ini dhaif, akan tetapi walahu syawahid. Di sana ada hadis-hadis yang lain yang semakna syawahid bagi hadis ini, disebutkan dalam Majma'uz Zawaid, dalam kitab Majma'uz Zawaid. Nah. Kemudian ada juga dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sama riwayat Al-Imam Ahmad. Nah. Dari hadis Abu Hurairah ini semakna dengan hadis yang ini, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la yu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati. Sungguh nanti akan ditunaikan segala hak ila ahliha, kepada pemiliknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada li syatil jalha minal qarna nathahuma. Sampai pun nanti, ya, akan digiring, ya, kambing yang tidak memiliki tanduk dengan kambing yang memiliki tanduk karena pernah menanduk, ya, tanhal tantahuha, karena yang menanduk itu pernah, yang punya tanduk pernah menanduk yang tidak bertanduk, akan digiring nanti di hari kiamat. Penjelasan yang sudah panjang lebar ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah tentang ini, nah, tentang hisab di hari akhir, sampai pun hewan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi setelah hisaban mereka itu selesai, kambing, kemudian sapi, yang lainnya, semua hewan, ya, mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Sebagaimana ini bisa dilihat dalam tafsir An-Naba, surat An-Naba, ayat-ayat terakhir. Nah, hal ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hisabannya cukup sampai situ. Nah, adapun manusia tidak. Sebagaimana kita imani bersama bahwasanya manusia itu akan terus hidup. Nah, yang bahagia hidup dalam bahagia, ya, yang sengsara hidup dalam kesengsaraan, walayyadzubillah. Adapun hewan sampai situ, Bisa dilihat dalam tafsir surat An-Naba ayat terakhir. Sampai nanti orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turoba, duhai kiranya aku ini dihancurkan saja menjadi tanah, tidak disiksa. Karena melihat binatang-binatang ketika setelah dia apa? Dihisab. Nah, mereka ada balasan yang menanduk dengan tandukan lagi dan semisalnya, yang menendang dengan tendangan lagi. Taib. Maka mereka dihancurkan. Setelah mereka dihancurkan orang kafir, ya. Ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan seperti itu. Duhai kiranya kita juga dihancurkan seperti hewan-hewan itu menjadi tanah. Nah, angan-angan yang belaka ketika itu. Karena mereka tetap akan hidup dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nah, pembahasan yang panjang pada masalah ini sudah dalam Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari di Perem Cisalak. Nah, ini sudah meluas sekali pembahasannya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi lain kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dengan hadis ini, yaitu bahwasannya Allah taala mengetahui semua perkara, tidak hanya perkara manusia saja. Nah, dan nanti walaupun sudah mati hewan tersebut di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan lagi hewan-hewan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan kisos pada waktu itu, yang nanduk dengan tanduk lagi dan seterusnya. Taib, subhanallah, maka inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Nah, begitu banyak hewan, nah, yang sudah kita lihat. Nah, kadang kita pun sudah lupa. Nah, hewan yang seperti apa yang dulu ketika kurban mengamuk, kita sudah lupa. Ya, kita juga sudah lupa ketika ada hewan, ya, ketika mau kurban, hewannya kabur, nendang temannya. Ya, kita sudah lupa. Allah Ta'ala tidak akan lupa. Akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kambing-kambing atau sapi-sapi yang seperti itu. Mereka akan dikisos sebelum mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita masuk pada hadis yang kelima dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dalam hadis yang kelima ini, inti dari hadis yang kelima, itsbatus sam'i wal basari lillah. Kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu Allah punya pendengaran dan Allah taala punya penglihatan. Nah, Allah punya penglihatan dan Allah punya pendengaran. Nah, hadisnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Hatim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qara'a hadhil ayah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha, ila qawlihi ta'ala innallaha kana sami'an basira, wa yadha'u idha ibhamaihi ala udhunaihi wallati taliha ala ainaihi, sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abi Hatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam qara'a hadhil ayah, pernah membaca ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adzul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhmu, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, dan memerintahkan kepada kalian untuk menghukumi di antara manusia dengan hukuman yang adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bihi, sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Ni'imma ya'idzukum bihi, memberi wasiat kepadamu. Ya, zat yang paling baik memberi nikmat wasiat kepadamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah taala maha mendengar dan maha melihat. Wa yadhu ibhamaihi, ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam meletakkan ibham, meletakkan ibu jarinya, ala udhunaihi, kepada kedua telinganya. Wallati taliha, dan yang setelahnya, ala ainaihi, menunjuk kepada mata beliau alaihi salatu wassalam. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dan juga al-Imam Ibnu Hibban dan juga oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahumullahu taala. Nah. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan wa wad'ihi sallallahu alaihi wasallam usbu'ahu ala udhunaihi wa ainaihi inda qira'ati sami'an basira. Rasul alaihi salatu wasalam meletakkan salah satu jarinya kepada telinganya dan juga yang satunya lagi kepada mata beliau alaihi salatu wasalam, inda qira'ati sami'an basira, ketika membaca sami'an basira, maha mendengar dan maha melihat. Maknahu, maknanya itsbatu sifatis sam'i wal basari lillahi subhanah, menetapkan sifat mendengar dan juga sifat melihat untuk Allah taala. Allah taala benar-benar mendengar dan Allah taala benar-benar melihat. Mendengar sama seperti kita mendengar suara, sama. Nah, melihat makhluk, Allah mengetahui, maha mendengar dan maha melihat. Melihat makhluk, nah, dan mendengar makhluk. Baik. Ala ma yaliku bi jalalillahi wa 'azamati, tentunya dengan apa yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketinggiannya. Falillahi sam'un wa basarun, maka Allah taala memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Walakin laisa kasam'ina wala basarina, tidak seperti pendengaran kita dan penglihatan kita. Qala taala, Allah taala berfirman. Ayat ini sangat jelas sekali. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini firman Allah taala. Firman Allah taala yang sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengannya. Syai'un, sesuatu apapun, enggak ada yang sama. Tapi Allah taala berfirman setelahnya, wa huwas sami'ul basir. Ya. Dia Allah taala maha mendengar dan maha melihat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang ya ditanyakan, "Taib, kamu jangan berbuat maksiat. Nanti terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala." Ketika dikatakan seperti itu, orang ini menyangkal, "Emang kamu tahu Allah taala memiliki penglihatan?" "Saya tidak yakin." Waliyadzubillah. Ketika ada orang yang mengatakan, "Saya tidak yakin Allah taala memiliki penglihatan," maka orang ini telah ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berucap seperti itu. Allah Ta'ala maha mendengar. Ketika orang ini menyangkal Allah Ta'ala memiliki pendengaran, Allah Ta'ala maha mendengar, mendengar ucapan kita, maka orang ini telah kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengakui sendiri, kenapa kita harus mengingkari? Allah Ta'ala yang menetapkan sendiri. Taib. Dan dalam permasalahan ini, yukhanifillah rahimani wa rahimakumullah, ahlu sunnati wa jamaah sepakat semuanya. Allah Ta'ala memiliki pendengaran dan Allah Ta'ala memiliki penglihatan. Allah Ta'ala memiliki pendengaran, Allah Ta'ala memiliki penglihatan. Taib. Di sini banyak sekali ucapan dari para ulama rahimahullahu ta'ala dari berbagai madhab. Nah, disebutkan yukhanifillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan sebagiannya. Nah, berkata al-imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Ibnu Abil Izz terkenal beliau seorang ulama. Dalam syarah akidah tahawiyahnya beliau menyebutkan, ittafaqa ahlus sunnati ala anna allaha laisa kamithlihi syai'un, la fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi, lakin lafdhu tashbihi qad sara fi kalamin nasi lafdhan mujmalan yuradu bihi al-ma'na as-sahih wa huwa ma nafa'u anhu al-Qur'an wa dalla 'alaihi al-'aql min anna khasa'isir rabb ta'ala la yusafu biha syai'un minal makhluqat wa la yumathiluhu syai'un minal makhluqat fi syai'in min sifatihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sepakat bahwasanya al-sunnati wal jamaah, Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun dalam zat, kemudian sifat, kemudian perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sama dengan makhluk. Akan tetapi ada lafaz yang serupa terkadang, ya, dalam ucapan manusia itu ucapan yang umum, mujmal. Yuradu bihi makna sahih, juga terkadang dimaknakan juga dengan makna sahih, makna yang benar. Wa huwa ma nafahu anhu al-Qur'an wa da'ala 'alaihi al-'aql, dan kata tersebut bisa saja dinafikan oleh Al-Qur'an dan ditunjukkan juga oleh akal. Min anna khasa'isur rabb, bahwasannya di antara kekhususan Allah Ta'ala, kekhususan Rabb, ya, la yusofu biha syai'un minal makhlukat, tidak bisa disifati dengan sifat-sifat tersebut, ya. Misal ada sifat-sifat yang jelek, maka secara akal, ya, kita sudah tidak menerima Allah Ta'ala misalkan memiliki sifat-sifat yang jelek, tidur atau semisalnya, ya, Allah Ta'ala tidak tahu sifat-sifat jelek bagi Allah, maka akal pun sudah menolaknya. La yusofu biha syai'un minal makhluqat. Ya. Wa la yumathilu syai'un, juga tidak menyerupai sifat Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Fi syai'in minas sifat. Ya. Dari satu pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antaranya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, oleh Syekh bin Baz rahimahullah, minal imani billahi aydhan, di antara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, al imanu bi asma'il husna wa sifatihil ula al warida fi kitabillahil aziz. Di antara iman kepada Allah juga yaitu mengimani nama-nama Allah al husna dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi yang sudah disebutkan dalam Al-Kitab Al-Aziz, Al-Quran. Wathabitah, dan juga yang sudah ditetapkan, an rasulihi al-amin, dari rasulnya al-amin salawatullah wassalamu alaih, min ghairi tahrif, wala ta'til, wala takif, wala tamfil, tanpa menyelewengkan makna, tanpa menyamakan, ya, tanpa kita meniadakan maknanya. Oh, walau alam maknanya apa, maha mendengar, maha melihat itu maknanya apa, gak tahu, ya. Tidak seperti itu, ya, tidak mentidaktahukan. Nah, maknanya apa? As-sami al-basir, kalau dalam bahasa Arab mendengar sih, melihat sih, tapi maknanya enggak tahu, tidak. Tidak melakukan seperti itu. As-sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Nah. Tidak seperti itu. Bal yajibu antamurru kama ja'at bila kaifin ma'al iman bima dalat alaihi minal ma'ani al-azimah. Bahkan ahlus sunnati wal jamaah itu wajib untuk membiarkan ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Allah Ta'ala memiliki pendengaran, ya, memiliki pendengaran. Mendengar, mendengar suara. Melihat, melihat makhluk. Nah, akan tetapi bila kaif, tanpa menanyakan bagaimananya. Nah, bagaimana Allah mendengar, ya, pendengarannya seperti apa? Tidak, tidak menanyakan seperti itunya. Nah, tidak menanyakan. Kenapa? Karena para sahabat pun tidak pernah menanyakannya. Orang yang pertama mendengar ayat-ayat Allah tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah. Nah, bahkan kita kenal dengan ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Ada yang bertanya seperti itu, beliau marah karena orang ini sudah lama duduk di majlis beliau. Makanya beliau marah ketika ada yang bertanya, ya, bagaimana sifat Allah seperti ini, yang ini, yang ini, yang ini. Bagaimana sih sebenarnya? Nah, maka Imam Malik marah pada kesempatan kali itu. Kenapa marah? Karena orang ini sudah sering duduk. Kenapa enggak ngerti terus? Dan pertanyaannya juga, dia pertanyaan sangkalan. Maka beliau menyangkalnya dengan penuh muka merah. Nah, dengan rasa marah. Nah, Imam Malik ucapannya terkenal. Ya, al-kaif majhul wal imanu bihi wajib. Bagaimananya Allah tidak mengabarkan, tapi iman kepada sifat tersebut wajib. Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala memiliki tangan, tangan kanan, Allah Ta'ala memiliki pendengaran, Allah Ta'ala memiliki penglihatan. Kita wajib iman. Akan tetapi, ya, kita tidak mengetahui bagaimananya karena Allah Ta'ala tidak mengabarkan. Nah, Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini banyak ucapannya, di antaranya itu. Kemudian ada ucapan Al-Auza'i rahimahullah, ucapannya Al-Imam Az-Zuhri, kemudian ucapannya Al-Imam Malik. Ya, terkenal ucapannya al-istiwa ma'lum. Ya, ketika ada yang mengatakan bagaimana istiwa? Ini ucapannya, al-istiwa ma'lum wal kaif wal kaifu majhul. Ya. Istiwa Allah. Nah, Allah bersemayam di atas arsy, diam di arsy, itu sudah diketahui maknanya diam seperti apa. Wal kaif majhul, akan tetapi bagaimananya itu enggak diketahui. Allah tidak mengkabarkan. Wal imanu bihi wajib, akan tetapi kita iman dengan Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, kita wajib mengimaninya. Wassu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan bagaimananya itu ya bid'ah. Kenapa? Para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in tidak pernah menanyakan kepada guru-guru mereka tentang bagaimananya, enggak pernah. Maka ketika ada yang menanyakan pada zaman ini, ya, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya. Karena sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin dia ketahui. Tidak bisa. Allah tidak memberikan ilmunya kepada makhluk. Nah, Allah Ta'ala tidak memberikan ilmunya kepada makhluk. Nah, Khairul rahimani wa rahimakumullah. Di antara ucapan yang sangat bagus dalam masalah ini yaitu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir sangat jelas menyebutkan di sana, ya. Linnasi fi hadzal maqal fi hadzal maqam maqalat katsirah jiddan. Sesungguhnya manusia dalam permasalahan ini banyak sekali ucapan-ucapan dari mereka. Hadza min mawdhi bastiha. Nah, atau laisa hadza min laisa hadza mawdhi bastiha. Dan kata beliau dalam tafsirnya, ini bukan tempat kita berbicara secara luas tentang itu. Innama nasluku fi hadzal maqam madhhabus salaf. Madhhabus salaf. Hanya saja pada masalah ini kita menempuh sebagaimana jalannya orang-orang terdahulu kita, salaf kita. Ya. Malik, Imam Malik, Al-Auza'i, begitu juga Imam Auza'i, Wa-Thawri, begitu juga Imam Al-Thawri, Wa-Layth, begitu juga Layth, Wa-Syafi'i, begitu juga Syafi'i, Wa-Ahmad, begitu juga Ahmad, Wa-Ishaq, dan juga begitu Ishaq, nah, bin Ruhawih, Wala tashbihi wala ta'til. Ya. Tidak menyerupakan dan tidak apa? Menyamakan. Ya, tidak. Ya. Tidak menolak maknanya. Ya. Tidak menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak. Dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, ya mendengar. Allah melihat, ya melihat. Melihat makhluk, mendengar suara makhluk. Nah, baik. Allah mengetahui, ya Allah mengetahui, mengetahui perkara yang kita lakukan. Nah, dan pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menetapkan mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki pendengaran dan memiliki apa? Penglihatan. Nah, kita berarti kita ketika sudah kenal Allah taala memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, jangan ragu lagi ketika ada orang yang meragukannya. Bahkan kita ucapkan ucapan-ucapan yang seperti tadi sudah diucapkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hadis lagi insyaallah pada kesempatan kali ini. Nah, hadis yang keenam yang beliau bawakan pada bab ini adalah tentang mafatihul ghaib khamsun. Ya, kunci-kunci ilmu gaib itu lima. La ya'lamuha illallah. Ya. Tidak mengetahuinya kecuali Allah. Tidak mengetahui kuncinya kecuali Allah. Ya. Kunci-kunci gaib itu semuanya terkunci di situ. Illallah, kecuali Allah yang mengetahuinya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau membawakan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, wa la ya'lamu ma yaghidul arham illallah, wa la ya'lamu mata ta'til mataru ahadun illallah, wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah, wa la ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah tabaraka wa ta'ala, rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci ilmu gaib itu lima. La ya'lamuha illallah, kuncinya di sisi Allah, tidak mengetahui kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. La ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok illallah, kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma taghidul arham illallah, dan tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah. Wa la ya'lamu mata ta'til mataru ahadun illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah, dan tidak ada yang mengetahui satu jiwa di mana dia akan mati, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah tabaraka wa taala, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung untuk kita semuanya. Bahwasannya kunci-kunci ilmu ghaib inilah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini ketika ada orang yang mengaku-ngaku tahu dalam permasalahan-permasalahan ini, maka sungguh dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kufur. Ya. Tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kenal pada kesempatan kali ini mengenal Allah, ya, Allah memegang kunci itu semuanya. Dialah Rabbul Alamin yang memegang kunci itu semuanya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika orang mengaku-ngaku tahu dalam masalah seperti ini, maka orang ini bisa dihukumi sebagai orang yang kufur. Ya. Abbara bil mafatih li takribil amri ala sami'i. Rasul alaihi salatu wasalam menggunakan bahasa dengan kunci ini untuk mendekatkan pemahaman perkara tersebut kepada para sahabat yang mendengarkannya. Li anna kulla syai'in, karena segala sesuatu itu, ya, ja'ala bainika wa baina wa bainihi hijabun. Segala sesuatu, ya, Allah Ta'ala jadikan antara Rabb dengan hambanya penghalang. Faqad ghayyaba anka, terkadang suatu perkara di hadapan engkau tidak tahu. Ya. Wa tawassulu ila ma'rifatihi fil adati minal bab, dan bisa difahami, ya, sesuatu itu bisa diketahui secara adat itu dengan cara adanya pintu. Lemari apa isinya enggak tahu, coba buka pintunya, kan itu. Ya. Oh, dikunci. Nah, enggak punya kuncinya, kan seperti itu. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Ya, dan Rasul alaihi salatu wasalam jawami'ul kalim, memiliki jawami'ul kalim. Ya, sangat tepat sekali. Yukhani fila rahimani wa rahimakumullah. Fa idza aqlaqal bab, kalau seandainya pintunya dikunci, ya, ihtajja ilal mafatih, butuh kepada kunci tentunya. Ya, fa idza kana syai alladzi la yattali'u 'alal ghaibi illa bitawasilihi la ya'rifuhu mawdhi'ihi fa kaifa ya'rifu al-mughib. Maka apabila sesuatu itu tidak nampak, perkara itu gaib, ya, kecuali ada perantara yaitu kunci, maka tidak akan bisa mengetahuinya, ya, tidak akan bisa mengetahui, ya, perkara-perkara di dalamnya, ya, maka bagaimana orang yang dia itu mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, padahal kuncinya saja Allah Ta'ala yang memegangnya. Nah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ketika ada yang mengaku-ngaku tahu, maka dia tidak beriman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan hadis yang keenam ini kita mengenal Allah. Bahwasanya lima ini kuncinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kita tidak akan berusaha untuk mengetahuinya. Tidak. Percuma. Ya, percuma. Nah, kita misalkan seorang dokter, ya, berusaha menciptakan alat supaya tahu yang di dalam rahim, enggak bakal mungkin. Ya, karena mafatihul ghaib. Ya, termasuk mafatihul ghaib. Ya. Membuat teropong untuk esok hari, coba sebelah sini kamera, nanti besok seperti apa? Enggak ada yang bisa. Ya, enggak ada. Berusaha menciptakan hal itu, enggak ada. Enggak ada yang bakalan bisa. Termasuk mafatihul ghaib. Ya. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah yang beliau sampaikan dalam kitab-kitabnya, cara mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bisa mengetahui takdir Allah yaitu diantaranya dengan kita mengetahui terjadinya. Nah, yang lahir laki-laki, oh, ternyata ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dua hari kebelakang itu sudah mengetahui bahwasannya yang dalam rahim tersebut laki-laki. Nah, setelah terjadinya, ini yang pertama. Nah, kalau sudah terjadi, mengaku tahu, bisa saja. Ya, bisa saja. Nah, waduh, dompet anak hilang. Wah, anak tahu ada di situ. Antum tahu-tahu perkara gaib. Nah, bukan tahu-tahu perkara gaib, karena hilangnya kemarin, ya. Bisa saja dia tahu hari ini, karena sudah lewat. Tapi dia bukan mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, bukan. Karena sudah terjadi hilang kemarin. Nah, jadi ini bukan mengaku ilmu gaib, bukan. Ya. Tapi kalau dia mengaku tahu, dia di mana? Dia di Cirebon. Kok mengaku tahu hilang dompet di Tasikmalaya? Ya, tidak ada kaitan apa-apa. Ini yang namanya apa? Mengaku tahu ilmu gaib. Kalau gitu tetangga kita, ya teman kita suka lewat di depan rumah, kita hilang di depan rumah, bisa saja tetangga kita tahu, ya orang setempat tahu. Maka bukan artinya mengetahui ilmu gaib, mengaku tahu ilmu gaib. Nah, kemudian yang kedua, ada kabar dari yang dipercaya tentang kabar gaib tersebut. Nah, seperti yang sudah lewat, ya, tentang kabar-kabar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sudah dikabarkan, maka kita menjadi tahu. Dikabarkan dari orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Contohnya, ya, kiamat akan terjadi hari Jumat. Loh, katanya kan enggak tahu. Ya. Ah, itu kan harinya. Adapun kapannya, Jumat tuh sekarang Jumat, besok Jumat, bulan depan juga Jumat, tapi nggak tahu yang mana. Ya, taib. Itu hanya tanda-tandanya saja dari Rasul alaihissalatu wassalam. Maka ketika ada kabar dari Rasul alaihissalatu wassalam, kita mengetahui bahwasannya ilmu Allah subhanahu wa taala sudah mengetahuinya dari dulu. Nah, ada kabar dari orang yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa taala. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah diantaranya ketika kita menghadapi perkara-perkara yang gaib. Maka dari situ tidak ada jalan lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kecuali dari ayat, dari hadis yang sahih tentang perkara-perkara gaib. Nah, kita tidak ada jalan lain. Rasulullah alaihi salatu wasalam telah wafat. Tidak ada yang bisa ditanya. Nah, maka cukup insyaallah pada kesempatan kali ini sampai pada hadis yang keenam, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah taala dialah yang memiliki kunci dari 5 perkara ilmu gaib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.